Kalau sekarang harus pegang mushaf. Minimal pakai HP lah. Biar. Oh, iya. Kan ada yang baca nanti. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca dari Al-Baqarah insyaAllah. Namun sebelumnya sedikit saya ringkas dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pentingnya tafsir. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa ta'allumut tafsir wajib. Hukum belajar tafsir itu wajib. Apa itu tafsir? Tafsir dari fassara, yufassiru tafsiran, secara bahasa adalah al-kashf. Ya, menyingkap. Anil mughatta, menyingkap sesuatu yang tertutup. Itu secara bahasa. Adapun dalam istilah, at-tafsir adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Iya, penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'anil Karim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ta'allumu tafsir wajib. Belajar tafsir hukumnya wajib. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun, di dalam surat Sad. Surat Sad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, yang diberkahi. Liyadabbaru ayatih. Ini agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Tidak mungkin bisa mentadabburi kecuali dengan memahami maknanya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang memiliki kalbu, mereka tersadar. Tidak mungkin bisa mendapatkan peringatan sadar kecuali ketika dia paham maknanya ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ayat yang lain dalam surat Muhammad ayat ke-24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aghfaluha, atau ada penutup di kalbu mereka sehingga tidak mau tadabbur Al-Qur'an. Qabilar rahiman rahimakumullah. Di ucapan yang lain, Ibnu Taimin rahimahullahu taala menyatakan, iya, Al-Qur'an turun untuk tiga perkara. Yang pertama, li tilawatih. Iya, untuk dibaca. Yang kedua, ini ditadabburi, untuk ditadabburi, dipahami maknanya, kandungannya. Jadi butuh tahu tafsir. Dan yang ketiga adalah tentunya lil amal bihi, untuk diamalkan. Satu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dinukil oleh Ibnu Taimiyah di sini, yang saya ingat terdapat dalam kitab beliau Muqaddimah Tafsir. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, wal 'adah, adat, kebiasaan manusia, tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fanni minal ilmi qattibi wal hisab wala yastasrihu. Kata beliau sudah merupakan adat kebiasaan manusia. Enggak mungkin mereka membaca satu buku di satu bidang tertentu, apakah dalam ilmu kedokteran atau ilmu hisab, dalam keadaan kemudian tidak mau cari syarahnya. Mesti baca buku, cari apa penjelasannya. Itu terkait dengan ilmu duniawi. Kata beliau rahimahullahu taala, fa kaifa bikalamillahi taala. Kalau buku-buku manusia, buku-buku terkait dengan masalah dunia saja butuh syarah, ingin penjelasan. Ya, tentunya bagaimana lagi dengan kalamullah. Alladhi huwa ismatuhum. Ya, mana itu adalah ya, penjaga mereka dari kesesatan. Wabihi najatuhum. Yang dengannya mereka mendapatkan keselamatan. Wasa'adatuhum. Yang dengan mereka mendapatkan kebahagiaan. Ikhwan billah rahimun rahimakumullah. Demikian kurang lebih singkat ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di dalam ucapan yang lain dinukil juga makna oleh Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir surah Al-Baqarah. Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani. Coba ayat berapa? Ayat yang ke-78. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ya, di antara mereka ahlul kitab. Ini menjelaskan tentang beberapa kelompok ahlul kitab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu kelompok ahlul kitab yang dicela oleh Allah adalah wa minhum ummiyun. Ada di antara mereka adalah ummiyun la ya'lamuna al-kitaba, tidak tahu tentang kitab mereka, illa amani, yakni illa mujarrad al-qira'ah. Kecuali semata-mata apa? Baca, enggak tahu artinya. Ya, ini celaan bagi mereka-mereka tidak berusaha untuk mengetahui kandungan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Subhanallahi wa bihamdihi wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan baca sedikit ya, mengetahui makna beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, kemudian kita baca sedikit faedah dengan ringkas yang disebutkan Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita baca. Ada yang mau baca? Bang Qadir. Fadl. Kata A'udz lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, surah Al-Baqarah turun setelah hijrah. Nazalat surah Al-Baqarah ba'da al-hijrah. Sehingga surah Al-Baqarah adalah madaniyah. Ya, kita sering tahu ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Apa tolak ukurnya? Berdasarkan waktu. Ayat-ayat, surat-surat yang turun sebelum hijrah itu namanya apa? Makkiyah. Adapun yang turun setelah hijrah, ya, walaupun turunnya di Mekah atau di Arafah, itu namanya ayat atau surat Madaniyah. Itu surat Al-Baqarah, surat Madaniyah, karena turun setelah hijrah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahiman rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Utsaimin rahimahullah. Terhadap pembahasan dalam surat Al-Fatihah yang intinya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat mustaqillah, satu ayat yang tersendiri yang merupakan fasilah, fasilah pemisah antara satu surat dengan surat berikutnya, kecuali di dua tempat. Yang pertama apa? Di dalam surat An-Naml. Kalau dalam surat An-Naml, iya, Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dalam surat An-Naml. Yang kedua apa? Kecualiannya? Yang kedua, antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Tidak ada pemisah Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Begitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat mustaqillah yang merupakan fasilah antara satu surat dengan berikutnya. Iya, kecuali saya katakan tadi dua tempat. Dalam surat An-Naml, Bismillahirrahmanirrahim ada satu ayat dalam surat An-Naml, dan kecuali yang kedua adalah antara Al-Anfal dengan Taubah, tidak ada fasil, tidak ada pemisah, langsung bersambung antara Al-Anfal dengan Taubah. Itu kesimpulannya. Kemudian di dalam tafsir surat Al-Fatihah, Al-Muthaymin rahimahullah ta'ala membahas terkait dengan masalah apakah basmalah, bismillahirrahmanirrahim satu ayat dalam surat Al-Fatihah juga sama. Kesimpulannya yang boleh kuatkan, tidak. Bukan. Nah, bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Di antara yang boleh sebutkan, hadis yang masyhur diskusi. Iya. Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku membagi as-salah. As-salah ini maksudnya Al-Fatihah. Ya, antara aku dengan hambaku. Faidha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu diantaranya dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim. Nah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini huruf-huruf hijaiyah, iya, yang dimulai dengan beberapa surat dalam Al-Quranul Karim. Khonafillah rahimun rahimakumullah, huruf muqatta'ah ini para ulama kita membahas. Iya, ada beberapa pendapat para ulama apa maksud dari dan makna dari huruf-huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah yang ada dalam awal beberapa surat. Namun saya ringkas saja. Subhanahu wa rahimahullah ta'ala menguatkan bahwasanya huruf-huruf tersebut yang paling sahih kata beliau rahimahullah ta'ala adalah huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya. Apa faedahnya, hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk menunjukkan i'jazul Qur'an. I'jazul Qur'an, yakni mereka, orang-orang Arab di masa itu, yang mereka adalah usaha, orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Iya, tidak mampu mereka mendatangkan semisal Quran. Padahal Al-Quran itu adalah isinya ini, huruf-huruf hijaiyah yang biasa mereka pakai. Itu maksudnya. Al-Quran adalah huruf-huruf hijaiyah yang biasa mereka ucapkan. Tapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ya, jadi hikmah adalah untuk ijaz. Allah alam sebab itu kesimpulan yang disebutkan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kata beliau rahimahullahu yang menguatkan pendapat ini ada Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Ibn Qayyim, Ibn Zahabi dan lainnya. Huruf hijaiyah yang ada di dalam awal-awal surat itu tidak ada maknanya, dan ya, faedahnya adalah untuk ijaz Al-Quran, menunjukkan ijaz Al-Quran. Alif Lam Mim. Zalika. Zalika itu apa? Isim isyarah. Ya, itu. Ini ketika disebut dengan isyarah jauh, zalika itu. Bukan hadza tapi itu. Ini huwa billahi rahim wa rahimakumullah, menunjukkan ketinggian Al-Qur'anul Karim. La raiba fi. Ya, mungkin sedikit perlu diingat. Ya, ini tanda waqaf ya. Yang tanda seperti ini tanda waqaf. Yang maknanya adalah boleh berhenti di salah satunya. Tidak boleh di dua-duanya. Tidak boleh dia baca radikal kitab la raiba, radikal kitab la raib fi, enggak, dipilih salah satunya. Dalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu tanda waqaf, dipilih salah satunya, berhenti, jangan di dua-duanya. La raib, la nafiyah, iya, tidak ada. Raib, keraguan. Fihi, padanya, pada Al-Quran. Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Hudan, apa? Huda, petunjuk. Lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itu kurang lebih ya mana dari ayat tersebut. Semoga min rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan ulul Quran. Iya, dua ayat ini menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quranul Karim. Dari mana? Tadi yang saya singgung. Yaitu kata berahimahullah liqalihi ta'ala lalika. Tadi apa? Lalika isim isyarah untuk apa? Untuk dekat atau jauh? Jauh. Kalau dekat kan hadza. Kalau jauh lalika. Iya. Ketika disebut dengan liqalihi ta'ala lalika. Fal isyaratu bil bu'di, isyarat dengan yang jauh, dengan isim isyarat untuk menunjukkan jauh, tufidu uluwa martabatihi, ya, menunjukkan faedah tingginya kedudukan Al-Quranul Karim. Yang kedua, di antara faedah dua ayat ini, kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, menunjukkan rif'atul Qur'an, tingginya Al-Qur'an, min jihati annahu Qur'anun maktubun mu'tanin bihi, karena Qur'an itu adalah kitab yang ditulis, yang sangat diperhatikan dengan ditulis. Dan kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, sebagai faedah kata beliau rahimahullah, waqad bayyana annahu maktubun fi salasati mawadi', dalikal kitab. Dan telah kami jelaskan tersebut rahimahullah, Al-Quran itu tertulis di tiga tempat. Di tiga tempat. Al-Quran ditulis di salah satu mawadi' di tiga tempat. Yang pertama, di Al-Lawhul Mahfuz. Maktubun fi Lawhil Mahfuz. Yang kedua, di As-Suhuf allati bayt bi aidil malaikah, di suhuf yang ada di tangan-tangan para malaikat. Yang ketiga, di masahif, di mushaf-mushaf yang ada di tangan kita yang terpegang. Iya, di mushaf-mushaf yang ada di tangan kita yang kita biasa baca darinya. Itu Al-Quran maktub fi salasil mawadi'. Yang ketiga, yang terpeda ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah anna hadzal Qur'an nazala min indillahi yaqinan. Iya, Al-Qur'an itu turun dari Allah. Iya. Yaqinan, yang diyakini dan isinya adalah keyakinan di qauli ta'ala la raiba fi. Kemudian yang berikutnya dari ayat Allah hudal lil muttaqin menunjukkan bahwasanya yang bisa mengambil bimbingan Al-Qur'an itu hanyalah orang-orang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Sehingga satu pembahasan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya. Apa cara menjamak, bagaimana menjamak, mempertemukan antara ayat ini, ya, hudal lil muttaqin dengan ayat lain dalam surat Al-Baqarah juga terkait dengan puasa. Ya, puasanya Quran adalah hudan linnas. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Dalam ayat ini dikatakan hudan lil muttaqin. Ya, dalam ayat lain disebutkan hudan linnas. Ya, jawabannya hidayah ada dua. Hidayah amah dengan hidayah yang khas. Ya. Sebetulnya secara umum Quran itu adalah hidayah, bimbingan bagi semua orang. Tetapi yang bisa mengambilnya hanyalah orang-orang bertakwa. Ya, hanyalah orang-orang bertakwa. Itu sebagian yang disebutkan rahimahullah, saya ringkas dibaca ayat berikutnya. Fadhal. Bang Haris. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, alladzina sekarang mulai dalam ayat ini menjelaskan tentang siapa itu al-muttaqin. Yaitu alladzina yu'minuna bil-ghaib, yaitu orang-orang yang beriman bil ghaib, kepada perkara ghaib. Wa yuqimunash shalah, dan mereka yuqimunash shalah, menegakkan salat. Disebutkan khalifillah rahimun rahimakumullah sabda Rahman As'ad rahimahullah disebut dengan yuqimu, bukan yaf'aluna sholah, ya, bukan mengerjakan sholat, yaf'aluna sholah atau ya'maluna sholah, tapi apa? Dengan yuqimuna sholah, karena sholat itu butuh iqamah. Iqamatu sholah itu zahiran wa batinan, tidak cukup sekedar dilakukan, butuh iqamah. Iqamahnya di batinnya dan zahirnya. Iqamatul batin ini apa? Hudur al-qalbi, hadirnya kalbu ketika sholat. Iya, ketika sholat kalbunya ikut. Iya, baca takbir, dia menghayati apa yang dia baca. Baca al-fatihah dia, kalbunya mengikuti apa yang dibaca. menghayatinya. Khudurul qalb. Wa min dzalik, di antara adalah khusyu tentunya. Kemudian iqamah zahir juga harus iqamah zahirnya. Baik iqamah zahir. Hah? Iqamah zahirnya apa? Iqamah salat zahirnya ini dengan ikmal, menyempurnakan apa? Rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, tentunya syarat-syaratnya. Iya. Yuqimunash shalah, mereka adalah orang yang menegakkan salat, yakni iqamatush shalah zahiran wa batinan. Zahirnya dia sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Iya, batinnya ini ketika salat dihadiri oleh hatinya. Nah, wa mimma, ya, mimma di sini asalnya dari min ma. Mimma artinya apa? Asal dari min ma, kemudian diidghom jadi mimma. Min di sini sebagai menyatakan min litab'id. Min litab'id artinya sebagian, dan dari sebagian yang kami rizkikan. Sebagai menyatakan min til jinsi. Min di sini bukan tapi dari jins. Iya, apa bedanya? Terkait dengan masalah fikih itu ada bedanya. Terkait dengan masalah apa? Masalah bolehkah seorang mensedekahkan seluruh hartanya? Iya. Kalau wa mimma min litab'id berarti dari sebagian. Jadi boleh dia mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi kalau min jenis artinya dan dengan apa yang kami rezekikan, mereka berinfak. Artinya kalau memang dia punya kemampuan, iya, kuat kalbunya dan keluarganya siap, kuat, boleh sebagai dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa atau dari sebagian yang telah kami rezekikan, mereka yunfiqun, mereka berinfak. Ya, infak di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, masuk padanya infak nafkah yang wajibah, yang wajib, dan infak yang mustahabbah. Nafkah yang mustahabbah. Apa yang wajib? Tentunya yang pertama adalah nafkah untuk keluarga. Iya, termasuk nafkah yang wajib adalah untuk keluarga. Masuk kepada ke dalam nafkah yang wajib, ya, ini maksudnya adalah zakat, zakatul mal, ya, zakatul fitr. Kemudian masuk juga infak yang mustahab. Nah, lanjut ayat berikutnya. Silakan baca, Pak Heri mau baca. Oke. Nah, dan mereka adalah alladzina walladzina, dan mereka adalah orang-orang yang yu'minun, beriman, bima unzida ilaik, dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quranul Karim. Wa ma unzila min qablik, dan kepada yang turunkan, dan apa yang turunkan kepada orang sebelum kau daripada nabi dan rasul, para rasul, ya, kitab-kitab terdahulu. Wa bil akhirati hum yuqinun, ya, dan mereka kepada akhirat yakin. Hadirin rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dimaksud dengan akhirat di sini, yakni wal muradu bidzalik al ba'tsu ba'dal maut, maksudnya adalah hari kebangkitan setelah mati. Wa ma yatba'uhu mimma yakun yaumil qiyamah, iya, jadi maksud akhirat di sini yakni hari kebangkitan setelah mati dan apa yang mengiringinya dari balasan dan hukuman bagi orang-orang akan yang akan didapatkan mereka setelah ya dihisab, ditimbang dan seterusnya. Iya. Sabda Ibnu Sa'd rahimahullahu taala dan semisal ini disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullah menerangkan. Lihat di awal ayat apa? Tanda mereka alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Di akhir tanda orang beriman mereka apa? Wabil akhiratihum yakin. Padahal akhirat termasuk perkara gaib. Iya. Disebutkan akhirat secara khusus. Padahal akhirat termasuk dalam perkara gaib. Kenapa? Kata sabda Nabi rahimahullah, karena iman akan adanya akhirat itu adalah faktor yang paling besar yang menyebabkan seorang semangat beramal soleh. Iya, faktor penyebab pendorong yang paling kuat sehingga dia mau beramal soleh meninggalkan perbuatan maksiat adalah ketika meyakini adanya hari akhirat. Iya, sehingga disebutkan secara khusus wabil akhiratihum yuqinun. Nah, berikutnya satu ayat lagi nanti kita sekalian faedahnya. Mau baca Bu Yusuf? Fadhal. Iya. Ulaika mereka. Ala Musabtullah. Masyaallah alhamdulillah fas. Biar ada tausiah. Salam. Ala di atas huda. Iya, petunjuk min rabbihim dari mereka wa ulaika dan mereka hum. Iya, merekalah yang mufrihun mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita baca ringkas. Rasulullah rahimahullahu taala ayat-ayat ini yang kita baca barusan itu adalah menjelaskan sifat-sifat orang-orang bertakwa. Di antaranya adalah sifat mereka beriman kepada perkara gaib. Iya, mereka menegakkan sholat dan seterusnya, berinfak dengan apa yang mereka dapatkan dari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau rahimahullah taala di antara faidah ayat-ayat ini kita baca tadi adalah anna shadaqatul ghasib batilah, shadaqah seorang yang mendapatkan hartanya dari gosob, merampas harta orang, itu batilah, tidak sah. Kenapa? Karena yang disyaratkan apa? Wa mimma razaqnahum. Itu yang disyaratkan adalah infak dari apa yang telah diberikan oleh Allah, diberikan kepadanya. Sehingga kalau dihasil gosob, hasil haram, iya, tidak sah. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah SAW, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin. Tidak sah salat tanpa bersuci dan tidak akan diterima, tidak sah shadaqah tidak hasil gulul. Gulul itu ini merampas, ia menyembunyikan ghanimah, ya korupsi dan semisalnya. Berikutnya di antara faedah hadis ini, ayat-ayat ini kata beliau rahimahullah taala, Utsaimin rahimahullah, annal infaq ghairu zakah la yataqaddar bi syai'in muayyan. Iya. Infaq yang bukan zakat yang wajib, infaq yang mustahab yang bukan zakat itu tidak ada kadar nilai tertentu. Yang jelas mimar dari sebagian yang kami rizkikan mereka berinfak, tidak ada kadarnya berapa persen. Ya, yang ada itu zakat, zakat mal atau emas, perak. Ya, uang ketika sampai ke nisab perak 2,5%. Iya, tanaman kalau dia diairi dengan tanpa usaha 1/10, kalau dengan usaha 1/20, itu ada. Tapi kalau yang mustahab tidak ada kadarnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, berikutnya di antara faedah dari ayat-ayat ini adalah dhammu al-bukhul. Qala rahimahullahu taala menunjukkan tercelanya kebakhilan. Wajhuhu anna Allah madah al-munfiqin. Dari mana dikatakan ini celaan buat yang bakhil dan kebakhilan? Ya karena Allah di sini memuji orang-orang yang berinfak. Iya. Sehingga menunjukkan al-bukhul itu adalah sifat yang tercela. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami rezekikan mereka berinfak. Allah tidak menyebutkan kemana infaknya. Lam yadhkurillahi masrifal infaq. Tidak menyebutkan kemana penyaluran infaknya. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, lakinahu ta'ala zakara fi ayatin ukhra anna al-infaqa al-mamduh ma kana fi sabilillah min ghairi israf wala taqtir. Iya. Namun kata Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan dalam ayat-ayat lain, infak yang terpuji itu adalah yang terpenuhi dua syarat. Yaitu kalau dia infaknya fi sabilillah, dan yang kedua dia tidak israf dan tidak taqtir. Tidak berlebihan sehingga menyebabkan ya mudaratnya dia dan keluarganya, tidak sabar dan juga tidak takdir, tidak kurang di dalam memberikan semestinya dia bisa keluarkan lebih. Menurut israf wala takdir. Berikutnya yang tadi saya nukil dari ucapan Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, semisalnya Syaikhul Utsaimin berkata, kata beliau rahimahullahu taala wa minha, di antara faedah ayat-ayat ini adalah ahammiyatul iman bil akhirah. Pentingnya iman kepada hari akhir. Kenapa? Li'annal imana biha huwalladhi yab'atsu 'alal 'amal. Karena iman yang kuat tentang hari akhirat itulah yang akan membangkitkan semangat beramal. Ketika dia yakin di akhirat ada hisab, ada mizan, timbangan, akan melalui sirat yang kata para ulama kita, iya, istiqomahnya seseorang di atas sirat, di atas jahannam itu sekadar, sesuai, sebanding dengan istiqomahnya di atas sirat maknawi Islam. Iya, semakin dia istiqomah di atas Islam di dunia ini, maka dia akan bisa semakin istiqomah melintasi sirat di atas jahannam. Iya, ketika dia yakin ada akhirat, maka semakin dia bersemangat di dalam beramal saleh. Wallahu a'lam. Sebab itu sebagian yang disebutkan bagaimana saya asal nyampe kalimah. Ya nanti ya. Awal dari siapa ya. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.